Kira-kira jiwi pusingi rati arep patokan rong tahun kiriman mustaka rabine pasti jaluk mekat wadone usaha kerja di Arabia dan oleh kiriman pengen nengko ya koya rong tahun kiriman bisnto rong tahun kiriman entok dimikir akibatnya padu seneng dewek baera dibalik prager segala galai gara-gara rong tahun kiriman entok gara-gara rong tahun kiriman entok kiriman mustaka rabine pasti jalan pekat rabine usaha kerja di Arabia yen oleh kiriman pengen neko ya koya rong tahun kiriman wis entok galarong tahun kiriman entok dimikir akibatnya padu seneng dewek baera dibalik praget segala galai gara-gara rong tahun kiriman kiriman wis entok kanggo main madan lan mabok mertua nyapa semitri kira-kira jiwi pusingi rapi arep patekan Arabia, Italia.